Abdullah dan Syekh Utsman. Syekh Mukhtar selalu mengatakan, ketika dia ingin berbicara kepada kelompok tertentu atau kepada orang-orang tertentu, ya ikhwan, masyi ala tariq, ala tariq, la nashghul anfusana fi haula. Ya, kita sambil membaca kitab, sambil jaras, kita ala tariq, sambil jalan. Tidak menjadikan bab khusus atau kemudian jalsa khusus untuk membantah kelompok fulaniyah, untuk membicarakan si fulan. Tidak pernah Syekh Mukhtar seperti itu. Belum pernah ana yang pernah hidup dengan Syekh Mukhtar, yang pernah mengikuti jalannya Syekh Mukhtar, Syekh tidak pernah selalu mengatakan ala tariq ya ikhwan, ala tariq. Ya, waktu beliau sangat berharga. Syekh tidak pernah membicarakan ketika mereka ketika dakwah, tidak pernah membicarakan masalah manhaj. Tidak pernah. Dan Syekh selalu memperingatkan kepada murid-muridnya, jangan menyibukkan diri dengan perkara manhaj ketika aku dakwah di luar. Ya, beda dengan kita yang ada di sini. Ya, kita yang ada di sini atau yang mungkin yang lainnya, sehingga perlu diadakan daurah khas. Daurah khas untuk membicarakan masalah manhaj. Isul faedah. Bedanya apa? Apa kemudian kita keluar dari tempat ini menjadi seorang alim Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Ya? Ketika dia berbicara soal, ketika dia berbicara manhaj, ka'annu Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Seakan-akan dia Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Bedanya apa?